Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sangat besar nikmat majlis ta'lim, di mana melalui majlis ta'lim ini kita akan membaca keterangan-keterangan dari ulama kita, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Masul Jahiliyah, dengan keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan Al-Fauzan, insyaallah. Masuk pada bab yang ke-52. Al-mas'alatu tsaniyah wal khamsun. Permasalahan yang ke-52 berkaitan tentang mereka kaum musyrikin menyangka atau menganggap Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki hikmah di balik penciptaannya. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala sia-sia semata dalam menciptakan alam semesta. Tidak ada tujuan dan hikmah dari penciptaan makhluk-makhluknya. Hal yang seperti ini kaum muslimin tentunya salah. Menyalahi Al-Quran dan menyalahi Al-Hadith, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada faedahnya, manfaatnya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, di dalam kau menciptakan ini sia-sia. Demikian pula manusia diciptakan, di dalam manusia diciptakan dalam keadaan abatan, sia-sia, tidak ada tujuannya. Semua yang Allah ciptakan ada hikmahnya, semua yang Allah tentukan dalam syariatnya ada hikmahnya. Semua larangan yang dilarang dalam syariat kita ada hikmahnya. Itu semuanya adalah dalam rangka kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Di dalam manusia melanggar aturan-aturan Allah, kecuali pasti dia akan binasa. Akan rusak dunianya dan rusak akhiratnya. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Allah telah sempurna dan sangat baik, sangat tepat. Dipastikan binasa siapa yang melanggarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala millatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan seperti siangnya, Tidaklah seorang pun di antara kalian menyelisihinya. Kecuali pasti dia akan binasa. Kecuali pasti akan apa? Binasa. Hadirin kaum muslimin. Rahimani warahmatullahi jami'an. Nabi kita menyebutkan. Manusia akan hancur. Akan rusak. Akan buruk. Akan jelek kehidupan di muka bumi ini. Ketika mereka meninggalkan al-Islam. Dan tidak akan menjadi baik. Kecuali jika mereka kembali kepada Islam. Aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ida tabayatum bil'ina. Wakhatum adnab al-baqar. ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan, apabila kalian sudah menjalankan praktek-praktek ribawi, jual beli dengan menggunakan model riba. Kalian juga terlena dengan urusan perkebunan-perkebunan kalian. Juga terlena dengan peternakan-peternakan kalian. Sehingga kalian tidak memperjuangkan agama Allah. Tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, dan tidak mau lagi mendakwahkan. Meninggalkan jihad fisabilillah. Dikarenakan tergiur dengan urusan duniawiyah. Maka Rasul memberitahukan. Di saat seperti itu. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Sallatallahu alaikum dhulla. Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Bagi kalian wahai umat Islam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yakni sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai dalil bahwa kebaikan umat manusia ketika mereka berada di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama Allah itu aturan yang terbaik, mengandungi kemaslahatan bagi manusia yang paling sempurna. Bahkan agama yang paling sempurna adalah agamanya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun agama yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau masih mengalami perubahan dan perubahan. Bergantinya Rasul, berubahlah syariatnya mereka. Mengikuti Rasul yang datang setelahnya. Adapun syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tidak mengalami perubahan sepanjang zaman sampai yaumul qiyamah. Tidak ada Rasul setelah beliau yang membawa syariat sebagai penyempurna agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya agamanya beliau layak dilakukan sepanjang zaman, pas dengan kehidupan manusia sepanjang zaman, walaupun berbeda modernisasinya, berbeda kecanggihannya, berbeda budayanya, tetap Islam layak, pantas, tepat, pas dilakukan sepanjang zaman. Dan dilakukan sepanjang tempat dimanapun manusia berada. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat lengkap, lengkip. Tahu lengkap-lengkip, saking lengkapnya jadi lengkip. Hadirin yang kami muliakan, ternyata kaum musyrikin jahiliyah menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang sia-sia. tidak ada hikmah. Allah ciptakan ini, enggak ada hikmah. Allah utus Rasul, enggak ada hikmahnya. Sia-sia. Hadirin kaum muslimin, telah kita baca keterangan demi keterangan dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan, kita ulas kembali, baca kembali supaya nyambung dengan pembahasan yang telah kita sampaikan. Qala Syekh, wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmati wa annahu hakim wa anna lahu al hikmatu al balighah. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan nama kepada zatnya dengan nama Al-Hakim. Maha Hakim. Nama Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha Hikmah. Ya. Memiliki kandungan sifat Dhul Hikmatil Balighah. Allah adalah zat yang memiliki hikmah yang sangat dalam, sangat besar. Sehingga mustahil ada satu dari apa yang Allah lakukan tanpa hikmah. Mustahil. Tidak ada itu. Pasti semuanya ada hikmah. Karena memang di antara nama Allah adalah Hakim. Yang mengandungi sifat Dhul Hikmah Al-Balighah. Zat yang memiliki hikmah yang sangat besar. Wa kadzalika al-makhluqat kulluha mabniyatun lil-hikmah. Demikian juga semua makhluk. Semuanya diciptakan karena masing-masingnya ada hikmahnya. Ada tujuannya dari penciptaan itu semuanya. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmatin. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali terdapat hikmah dan tujuan, faedah dan manfaat dari ciptaannya itu. Ma khalaqallahu syai'an abatan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Tanpa adanya tujuan, tanpa adanya hikmah, faedah dan manfaat, tidak ada. Khalaqa samawati li hikmatin. Allah menciptakan langit, ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Kalau engkau tahu, alhamdulillah. Kalau engkau tidak tahu, yakinilah tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Allah menciptakan langit, ada hikmahnya. Langit pertama, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di atas langit ada yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas daripada langit-langit dan bumi-bumi. Langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Tebalnya kali 7. Luasnya luar biasa luas. Kursi Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Di atas kursi ada bahrun, laut. Laut itu dalamnya seperti tebalnya langit. 500 tahun perjalanan. Di atas laut ada arsy. Arsy yang makhluk yang paling besar di antara semua makhluk yang ada. Dan Allah lebih besar daripada arsy. Allah di atas arsy. Ini semua kaum muslimin pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya kaum muslimin? Hikmahnya di antaranya disebutkan oleh para ulama kita adalah untuk mengerti kita ini makhluk kecil. Bandingkan dengan bumi ini. Kamu seberapanya? Gawaman tengah lautan ceblungna orang keton pak. Hilang riga. Aji gembelengan. Hadirin kaum muslimin. Jangan menentang Allah. Allah yang menciptakan bumi yang begitu besar. Menciptakan langit lebih besar lagi. Menciptakan kursi, arsy lebih besar lagi. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu, hendaknya kita tahu diri kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jal. Taatlah kepadanya. Dan jangan kita menentangnya. Kita ini makhluk kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang besar-besar. Hadirin kaum muslimin. Demikian pula kata Syekh. Wa khalaqal ardhin li hikmatin. Allah menciptakan bumi-bumi. Tentunya ada hikmahnya. Wa khalaqal asyar li hikmatin. Wa khalaqal bihara wal hayata li hikmatin. Allah menciptakan pohon-pohon. Allah menciptakan lautan-lautan. Allah menciptakan kehidupan. Ini itu semuanya pasti ada apa? Ada hikmahnya. Allah menciptakan kehidupan dan juga kematian. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebutkan dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal hayata wal maut. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Maknanya ada yang hidup, ada yang mati. Terus begitu manusia silih berganti. Mati, ada yang lahir. Yang lahir tua, kemudian mati, ada lagi yang lahir. Begitu. Sampai yaumil qiyamah. Dalam rangka apa itu kaum muslimin? Apakah itu semua sia-sia? Lah, tidak. Allah ciptakan mati, hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Ada yang mati, ada yang hidup. Manusia terus seperti itu. Siapa di antara kalian, wahai manusia, yang paling baik amalannya? Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang amalannya baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Wa khalaqal awalim al jinni wal ins wal ba'im wal hasyarat kullu syai khalaqallahu li hikmatin. Allah menciptakan alam semesta ini. Adanya alam jin, manusia, hewan, binatang renik, ya, hasyarat, serangga, semua itu Allah ciptakan. Pasti ada hikmahnya. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqati wa nataijaha. Kalau engkau perhatikan keserasian dan keberlangsungannya alam semesta ini dengan begitu indah, ekosistemnya begitu sempurna, ada yang mati berlanjut terus. Berlanjut terus ada jasad renik yang menghancurkan tubuh manusia. Terus berekosistem manusia. Adanya kehidupan dan kematian silih berganti. Barang siapa yang memperhatikan itu semuanya, pasti dia akan mendapatkan hikmah Allah Azza wa Jal. Dia akan mengatakan, Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, perhatikan adanya lalat. Lalat datang dengan membawa telurnya, kemudian hinggap di bangkai. Bangkai tersebut terurai oleh belatung-belatung dan kemudian habis. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang hikmah luar biasa. Seandainya bangkai itu tidak terurai di muka bumi, di bangkai begitu banyak wahai kaum muslimin, akan bau selamanya. Bagaimana kehidupan manusia? Alhamdulillah ada makhluk itu yang hina rendah, lalat, tidak ada yang mau beli, ya, tidak ada harganya, warna kakeh banget pak, ya, dari belatung-belatung itu. Dan sangat mengherankan sekali. Nah. Hadirin kami memakan. Wana khaliqa hakimun du hikmatin balighatin. Kalau engkau melihat alam semesta ini, yang besar maupun yang kecil, engkau akan mengucapkan Allah sang penciptanya. Allah yang menciptakan itu semuanya adalah zat yang maha hakim. Yang penuh dengan hikmah. Penuh dengan manfaat dan hikmah pada semuanya. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال الله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya sia-sia. ذَلِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Itu adalah sangkaan orang yang kafir. Apa itu? Menyangka Allah menciptakan langit dan bumi tanpa adanya hikmah. Menyangka Allah menciptakan manusia dan menurunkan syariat bagi manusia tanpa adanya hikmah. Itu prangsangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka celaka bagi orang yang kafir dengan azab dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, apa yang barusan kita baca berkaitan dengan hikmah yang ada pada makhluk-makhluknya. Sekarang kita akan bacakan hikmah Allah yang ada pada syariatnya. Yang ada pada syariat. Qala syekh, wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi la yanha an syai'in illa wa fihi madaratun khalisatun aw rajihatun wa la ya'muru bi syai'in illa wa fi maslahatun khalisatun aw rajihatun. Allah maha hakim, maha bijaksana, maha tepat, maha penuh hikmah pada semua ciptaan-ciptaannya. Demikian juga Allah maha hakim dalam perintah dan larangannya dan dalam semua syariatnya. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan para wanita memakai jilbab? Ayudnina min jaladibihinna, hendaknya mereka merendahkan, melebarkan, meluaskan jilbab-jilbab mereka. Ini perintah dan hukumnya wajib. Apa hikmahnya? Hikmahnya dalam rangka terselamatkan dari perzinaan. Dengan ditutup aurat, maka diharapkan dengan itu para wanita terlindungi dari perzinaan. Dan laki-laki pun tidak mau menggoda. Kalau yu'dhin, mereka tidak akan disakiti. Dikarenakan mereka berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Bedanya dengan wanita yang mereka membuka aurat dengan lenggak-lenggok jalannya seperti punuk unta, kata Nabi kita. Mereka ini wahai kaum muslimin, la yadkhulul jannah wala yajidna rihaha, tidak masuk surga dan bahkan mereka tidak mencium bau surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sinfani min ahli nar lam arahum. Ada dua golongan manusia yang akan dilemparkan dalam neraka, penghuni neraka, yang sekarang ini aku belum melihatnya. Qaumun ma'hum siyatun kasmatil baqar kadnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah satu kaum yang mereka membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi untuk memukul manusia-manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna atau mimilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasnimatil buhtil ma'ilah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan menggoda hati kaum pria. Mereka berlenggak-lenggok bagaikan seperti penuh unta. Ada yang menafsirkan rambutnya disambung sehingga terurai atau tergelung yang menarik lawan jenisnya dengan gaya jalan yang melambaikan tangan bergoyang sana bergoyang sini. Itu dalam rangka untuk menggoda kaum pria. Maka Nabi kita mengatakan mereka ini la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Fa inna rihal jannah la yujad min misr kada wa kada. Karena sungguh wahai kaum muslimin, kata Nabi, bau wanginya surga, semerbak wanginya surga, itu tercium dari sekian jauh perjalanan. Sekian tahun perjalanan sudah tercium baunya. Mereka ini tidak mencium bau wanginya surga. Karena mereka berpakaian tetapi telanjang. Dengan dua makna. Yang pertama, mereka berpakaian dengan kain yang tipis. Yasiful basyarah, menampakkan warna kulitnya. Transparan. Yang kedua, berpakaian tetapi telanjang. Dikarenakan mereka semakin berpakaian, semakin nampak lekak-lekuk tubuhnya. Sehingga menggoda kaum laki-laki. Hikmah dalam syariat kita, kaum muslimin, adalah aurat itu ditutup dengan pakaian yang longgar, dengan warna yang tidak menggoda, menggairahkan untuk kaum laki-laki terpancing menggodanya. Syariat Islam pas agar jangan kita mendekati zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati apa? Zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan yang buruk dan jalan kehidupan yang jelek. Maka kaum muslimin, semua perintah pasti maslahat bagi manusia. Semua larangan, dilarangnya hal itu, tak lain kata beliau, pasti di situ terdapat nilai bahaya bagi manusia. Karena itu dilarang. Dan larangan itu juga maslahat bagi manusia. Yakinlah dengan ini wahai kaum muslimin. Karena Allah Maha Hakim. Bisa dipahami hadirin? Nah. Qala syekh. Wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmatullah. Di antara hikmatullah. Belum menginjak pada pembahasan berikutnya. Hal yang pertama tadi membahas tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua beliau membahas tentang hikmah di balik pensyariatan. Syariat ini, syariat ini, syariat ini. Semuanya ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Sangat mendalam. Tidak ada yang zalim. Tidak ada yang salah. Masya Allah. Pada pertemuan kemarin diangkat materi apa? Ada ingat? Ada ingat kemarin? Contoh syariat apa? Kalau gak ada ingat, ya sudah gak usah dibahas lah. Terlambat untuk jawabnya mas. Kita bahas kemarin, pembahasan contohnya adalah tentang poligami. Yang syariat ini banyak ditentang, bahkan ada seorang yang berani menentang di podium, di publik. Kita menentangnya. Waduh, kamu jahil, Allah lebih alim dengan kondisi manusia. Jangan menganggap syariat Allah itu jelek. Karena tidak ada syariat Allah yang jelek. Siapa yang menganggap syariat Allah itu jelek. Atau salah satu di antara syariat Allah itu jelek. Maka kafir. Kafir. Keluar dari Islam serta-merta. Atau apalagi memang dia memang bukan muslim. Bukan muslimah. kafirah, fajirah, ya layak mengatakan seperti itu. Hadirin yang mulia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafilul yatim wal armalah ma'i fil jannati kahataini asyara bis sababa wal usha. Siapa yang mengurusi anak yatim dan mengurusi janda-janda, maka dia akan bersamaku di surga seperti ini. Sembari beliau mengacungkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Di mana? Fil firdausil a'la. Di surga firdaus yang paling tinggi. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Anak yatim. Anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dalam keadaan sigar. Belum balik. Dia butuh sosok seorang ayah yang menjadi panutan. Dia butuh seorang yang mendidiknya. Dia butuh seorang yang membiayainya. Ibunya juga bingung. Tidak pernah mencari penghasilan. Bingung. Dia butuh penghidupan. Tambillah seorang menikahinya. Maka dia mendapatkan keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Seandainya semuanya kepengen gadis semua. Dikemanakan mereka para armalah ini? Walaupun menikah itu boleh dengan gadis. Poligami itu tidaklah identik dengan yang apa? Yang janda boleh dengan gadis. Ada seorang istri mensyaratkan bagi suaminya. Silakan panjenengan nikah lagi. Tapi cari istri yang umurnya 2 kali lipat daripada saya. Ya mbah-mbah. Istrinya saya sudah 40 tahun. Oh mbah-mbah pinter kok ya. Acing jempol papat bak. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Itu ada hikmah yang luas. Jangan dicela syariat itu. Kalau tidak mampu melakukan, katakan saya tidak mampu. Tapi bukan itu yang salah. Itu yang benar. Karena Allah Maha Hakim, Maha Alim, Maha mengetahui mana yang paling maslahat bagi umat manusia. Dikarenakan laki-laki tidak mau melakukan sunnah yang satu ini, maka banyak perempuan yang menjual diri. Bingung cari nafkah. Profesi yang paling cepat adalah menjual diri. Menjajankan kenikmatan bagi laki-laki hidung belang. Sampai kapan dia melakukan itu? Sampai Allah berikan taubat padanya. Kalau tidak, sampai mati profesi itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, kita tidak sedang berbicara tentang itu. Tetapi itulah hikmah. Hikmah yang besar. Di antaranya adalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Anda akan bersama Nabi. Kahataini semisal ini. Serai beliau mengacungkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Siapa yang mau bersama Nabi di surga Firdaus dengan kedekatan 2 jari ini? Siapa? Ada di antara hadirin? Tidak ada cemen kabeh. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Karena memang yang namanya nikah itu hukum asalnya 2. Allah Maha tahu. Bukan kita lebih tahu. Saya bukan apa dalam ini kok bahas poligami. Menyakiti hati wanita. Tidak. Umat kita, umat salafiyat, umat mu'minat. Yang mengetahui hukum Allah pasti benar. Cuman mengizinkan dan tidaknya itu urusan lain, Pak. Tapi kalau mereka mengatakan itu benar, benar. Jangan sampai mengatakan itu salah. Itu benar. Urusan diamalkan dan tidaknya mungkin seorang tidak mampu. Allah tidak memaksakannya. Tetapi perlu kita ketahui hukum asal menikah 2. Karena wanita lebih banyak daripada laki-laki. Wanita lebih banyak daripada laki-laki. Mengapa wanita itu mayoritasnya? Mereka adalah penduduk neraka. Dikarenakan faktor ini wa kaum muslimin. Aqali sakinil jannatun nisa, disebutkan dalam riwayat yang disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami, paling sedikit penghuni surga itu adalah wanita. Mayoritas mereka itu penghuni neraka. Sangat mengerikan berita ini wa kaum muslimin. Dikarenakan mereka ketika tidak memiliki suami, maka akan lepas dan sangat mengerikan. Hakadha kaum muslimin. Hukum asalnya kaitu dua. Fankihu ma taaba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikailah para wanita yang kalian sukai. Berapa? Dua. Karena perbandingan laki-laki dengan perempuan bukan hanya perbandingan satu dengan dua. Bisa tiga, bisa empat, bisa lebih. Nikailah dua. Tiga, maksimalnya empat. Kalau kalian takut, kalau kalian apa? Takut, maka satulah. Sehingga yang punya istri satu, penakut. Maka hadirin kaum muslimin dan jami'an, ini hikmah. Jangan dianggap ini kesenangan laki-laki tok. Ini syahwat tok. Ini. Nah, tidak. Kalau ini dibahas lebih dalam oleh kaum muslimin, hikmahnya sangat besar. Hikmahnya sangat besar. Dalam mereka menjaga keistiqomahan dia, dalam mereka memperbanyak keturunan. Mungkin istrimu hanya mampu memberikan keturunan 3 atau 4. Dalam keadaan keturunan itu sangat besar hikmahnya. Kita pengen punya 10 bahkan lebih. Ustaz kita rekor 23 anak. 23 anak wa kaum muslimin. Ustaz siapa? Ahmad Syaibani dengan 2 istri. Allahu Akbar. Mumet orang apa kira-kira, Pak? Itu semuanya Allah yang mengatur. Sekarang sudah besar-besar anak-anaknya. Masih ada yang kecil-kecil. Tapi Masya Allah, sebuah kebanggaan. Besok di akhirat, semuanya saleh-salihah. Mendoakan orang tuanya. Memberikan pahala bagi abi dan umminya. Allahu Akbar. Itu juga materi sendiri wahai kaum muslimin. Yang kadangkala istri kita merasa berat punya anak lebih dari 4 atau 5. Repot. Ya sudah. Cari mesin lagi yang kedua. Untuk produk. Agar kaum muslimin, ini semua adalah hikmah yang sangat besar. Yang harus kita yakini itu adalah yang paling tepat. Jangan kita mengatakan itu jelek, itu buruk, tidak tepat, atau itu menyakiti hati. Tidak. Selama kau bisa adil, tidak menyakiti hati. Hati itu sakit karena cemburu. Bukan tidak mesti salahnya suami. Wanita cemburu itu menunjukkan cintanya sama kamu. Kalau tidak ada cemburu berarti tidak ada cinta sama kamu. Bagaimana kau muslimin? Ya, jangan sampai istri kita itu, sebagaimana disebutkan oleh banyak orang, ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang tendang. Keluar sana, harus ada duit. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini pembahasan tersendiri. Kita lanjut ke kitab kita. Qala syekh, wa min hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah annahu yuhasibul khala'iqa. Allah akan menghisab manusia. Manusia dan jin yang menghisab. Wayujazil muhsina bihsanihi. Wayujazil al-musi bisaatihi. Allah akan membalasi orang yang baik dengan kebaikan pula. Dan Allah akan membalasi orang yang jelek dengan kejelekan pula. Hikmah ini tepat. Pas. Kalau cuma di sana ada surga saja, tidak ada neraka, itu tidak pas. Masa antara orang yang taat dengan orang yang maksiat tempatnya sama? Masa orang yang baik dengan orang yang buruk tempatnya sama? Tidak pas. Yang pas Allah ciptakan jannah dan Allah ciptakan an-nar. Ini hikmah yang sangat besar. Wala yadrukun nasa biduni jazain kullun ya'malu thumma la yujaza. Manusia tidak dibiarkan tanpa adanya balasan. Apakah semua orang yang beramal kemudian tidak akan dibalas? Amal itu bisa positif, amal itu bisa negatif. Amal itu bisa saleh, amal itu bisa taleh. Taleh lawan dari saleh. Amal itu bisa amal al-khair, kebaikan. Amal itu bisa amal asy-syarr, keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya la'ibin, main-main. Tidak. Tidak main-main Allah dalam menciptakan semuanya. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang di antara keduanya sia-sia. Itu sangkaan orang yang kafir. Yang menyangka Allah menciptakan alam semesta sia-sia. Kafir dia. Maka binasa orang yang kafir. Dilemparkan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam Al-Quran bantahan kepada orang yang menyangka tidak akan dibangkitkan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian wahai manusia menyangka kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan dalam rangka membantah anggapan Allah menciptakan manusia sia-sia, yang baik tidak dapat pahala, yang buruk tidak mendapatkan siksa. Itu sangkaan orang yang kafir, karena mereka mengingkari adanya hari pembangkitan. Allah berfirman dalam Al-Quran, zamal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir telah menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan oleh wahai Nabi kepada mereka. Qul, bala latub'atsun. Sungguh-sungguh. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latunabba'unna bima'amiltum. Kemudian sungguh-sungguh akan diberitahukan kepada kalian semua yang telah kalian lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dari sejak zaman Adam sampai yang akan terakhir, jutaan, miliaran, miliaran juta, miliarnya miliar, tidak bisa dihitung banyak. Itu semuanya dibangkitkan dengan mudah. Semuanya diberitahukan akan perbuatannya dengan mudah. Kita sedang berbicara tentang kemampuan Allah yang Maha Qadir. Jangan dianggap itu berat bagi Allah. Itu mudah. Sehingga kaum muslimin, manusia diciptakan dalam rangka untuk beribadah. Siapa yang beribadah mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak beribadah mendapatkan siksa. Tidak dibiarkan sia-sia, seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dibiarkan sia-sia? La yu'mar wa la yunha wa la yujaza. Tidak diperintah, tidak dilarang, dan tidak akan diberikan balasan. Jangan kalian menyangka seperti itu. Ini wahai kaum muslimin, di antara hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya pasti ada hikmah. Hidup di dunia ada hikmah. Di akhirat nanti juga ada hikmah. semuanya tanpa sia-sia. Maka mari kita kaum muslimin dengan ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita sebagai muslimin, yang menciptakan kita mudah-mudahan sebagai ahlu tauhid sampai akhir hayat kita masing-masing. Menjadi ahlu tauhid sebagai syarat masuk surga dan selamat dari syirik sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ini nikmat besar yang menyebabkan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 8:16. Seyogianya kaum muslimin, setelah dibaca ini semuanya barulah akan disebut jahiliyah dan orang yang ada di zaman sekarang ini yang bersifat seperti jahiliyah yang mengatakan Allah tidak menciptakan segalanya dengan hikmah. Allah tidak ada hikmahnya dalam menciptakan segalanya. Tetapi waktunya sudah habis. Repot lagi Pak dalam menyambung materi ini. Ya tidak mengapa. Insyaallah masih ada waktu hari Rabu depan. Insyaallah. Hari Rabu depan masih talim kita? Masih ya? Belum ke Jogja saya? Belum ya? Ya insyaallah mudah-mudahan kita masih talim. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.